السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين، إذا سمعتم رحمكم الله، masing-masing kita sebagai muslim tentu mendambakan maslahat dunia dan akhirat, mendambakan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga akhirat, mendambakan kenikmatan-kenikmatan dunia dan juga akhirat, mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masing-masing kita pada aktivitasnya, pada upaya dan usahanya, tidak mungkin terlepas dari dua harapan ini. Ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita sering berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendambakan dua hal ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun apakah cukup dengan semata-mata kita berdoa? Apakah cukup dengan semata-mata kita memanjatkannya kepada Allah Azza wa Jalla? Jawabnya, kaum muslimin rahimakumullah, belum cukup. Untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, tidak cukup dengan semata-mata berdoa. Harus diiringi dengan upaya, diiringi dengan usaha, diiringi dengan ikhtiar, melaksanakan sabab-sababnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, menjelaskan kepada kita satu konsep, satu prinsip. Barang siapa yang melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan maslahat duniawi, kebaikan duniawi, dan juga maslahat ukhrawi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang cukup singkat, menasihatkan kepada umatnya, ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Wahai umatku, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Hanya dua kalimat, bertakwa kepada Allah dan mencari rezeki dengan cara yang indah, dengan cara yang bagus. Kaum muslimin rahimakumullah, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan upaya, itu merupakan usaha kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ukhrawi. Sementara al-jamalatu fi talab, mencari rezeki dengan cara yang indah, dengan cara yang bagus, itu merupakan upaya kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, taqwallah seperti yang telah kita pahami bersama, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini prinsip mulia untuk memperbagus agama kita, yang dengan itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dunia dan kebahagiaan ukhrawi yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, menjelaskan kepada kita tentang dampak positif ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi yang terbaik dari semua problem dia. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dengan takwa kepada Allah, semua masalah akan selesai. Semua masalah akan berlalu dengan baik. Solusi-solusi yang mudah, yang cepat, yang tepat akan datang kepada kita. Dan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, kita akan dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal dari arah yang tidak kita duga. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, akan senantiasa diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalaupun dia mendapati sebuah kesulitan, sebuah kesusahan, akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan diberi solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wastaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah wilayah, sebuah desa beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Hidup mereka akan sejahtera, hidup mereka akan tenteram, hidup mereka akan penuh dengan ketenangan dan kenikmatan apabila mereka semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang meningkatkan imannya, bagi orang-orang yang meningkatkan amal solehnya, diberi jaminan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dunia akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ini merupakan ketakwaan kita kepada Allah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, ketakwaan yang dibangun di atas iman, amal soleh yang dibangun di atas keimanan. Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan dalam keadaan dia beriman, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Disebutkan dalam tafsirnya, hayatan thayyibatan fid dunya, kehidupan yang baik di dunia ini, wa hayatan thayyibatan fil akhirah, dan kehidupan yang baik di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan itu, yang didamba-damba semua orang, dipersiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin rahimakumullah, dengan takwa semua kemaslahatan-kemaslahatan duniawi dan ukhrawi akan tercapai. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah ialah kita senantiasa mengikuti siratul mustaqim. Senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Tidak sampai terjatuh pada jalur-jalur yang lain. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Setiap kali kita salat membaca Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdhalin. Ya Allah, beri kami hidayah. Tunjuki kami jalan Engkau yang lurus, ya Allah, siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat dari kalangan para nabi. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, para orang jujur keimanannya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam ayat yang lainnya lagi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini, kata Allah, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti ia. Ikuti siratal mustaqim. Ikuti jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa la tattabi'u as-subul, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya takwa terjaga, kaum muslimin rahimakumullah, prinsip kita harus senantiasa di atas jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis, dan jangan mengikuti jalur-jalur yang lainnya, sebab akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah dengan prinsip siratal mustaqim, kemaslahatan ukhrawi bahkan duniawi akan kita pegang. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan konsep prinsip kita dalam urusan dunia untuk menggapai kemaslahatan dunia. Beliau mengatakan, wa ajmilu fi talab, hendaklah kalian perbagus, perindah di dalam mencari rezeki. Prinsip ini, kaum muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita ternyata Islam itu memberikan keleluasaan kepada kita dalam sub mengais rezeki, bahkan memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Bahkan digandengkan dengan perintah bertakwa kepada Allah untuk menunjukkan mencari rezeki itu merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan riwayat ini, Islam mengecam pengangguran. Islam mencela orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Islam menganjurkan kaum muslimin untuk bekerja, berkarya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, ketika datang kepada mereka harta upeti dari wilayah Bahrain pada masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kalian bergembira, wahai kaum muslimin, dengan harta ini. Wa amilu ma yasurrukum, Dan silakan kalian bercita-cita dengan harta ini untuk sesuatu yang menyenangkan kalian. Silakan. Tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum muslimin rahimakumullah, kalau diingat dalam riwayat yang pertama yang saya bacakan, Rasulullah SAW memberikan satu prinsip penting yang harus kita perhatikan supaya dunia itu menjadi baik bagi kita. Yaitu sabda beliau, wa ajmilu kepala, perbaguslah, perindahlah di dalam mencari rezeki. Bukan semata-mata mencari rezeki, bukan semata-mata berkarya dalam urusan duniawi, tetapi ada konsep al-jamalah, harus indah, harus bagus. Ini supaya dunia kita baik bagi kita. Supaya dunia hasanah. Bukan dunia yang membinasakan. Bukan dunia yang merusak. Tapi dunia yang indah, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kemaslahatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita bisa memperbagus, memperindah rezeki kita ini? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah ialah, yang pertama, ayyakuna rizqu halala. Rezeki yang kita cari, rezeki yang halal. Jangan sedikit pun dan jangan sekalipun masuk dalam zona merah. Zona rezeki yang haram. Yang halal. Yang kedua ialah ayyakuna sa'yu mubahan. Usaha kita, upaya kita adalah upaya yang halal dan mubah. Diizinkan dalam Islam, diperbolehkan dalam Islam. Jangan melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya yang dilarang oleh agama, atau melaksanakan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh agama. Jangan mencari rezeki dengan cara mencuri misalkan, atau dengan cara korupsi misalkan, atau dengan cara menipu atau yang semisalnya. Jangan. Tetapi upayakan usaha kita itu usaha yang mubah, yang diperbolehkan dalam Islam. Dan yang terpenting kaum muslimin rahimakumullah ialah usaha kita dalam mengais rezeki kita tidak sampai melalaikan kita dari ibadah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai. Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, lalai dari zikir kepada Allah karena harta, karena anak, faulaika humul khasirun, mereka lah justru orang-orang yang merugi. Cari rezeki. Berupayalah, berikhtiarlah, berusahalah dengan cara yang halal. Dan jangan lupa ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, iman kita, takwa kita, ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah, itulah yang membuat rezeki kita barokah, rezeki kita baik, membuat kita mendapatkan semua kemaslahatan yang ingin kita capai. Maslahat duniawi, maslahat ukhrawi, dengan kemaslahatan yang indah, dengan kemaslahatan yang bagus, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada kehancuran dan tidak ada kebinasaan di dalamnya, bahkan kenikmatan yang sifatnya abadi sampai yaumul qiyamah nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan kemaslahatan dunia dan akhirat itu dikaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah dan dikaitkan dengan kebagusan dan keindahan kita dalam mencari rezeki, maka tiap-tiap insan, tiap-tiap muslim akan berbeda-beda di dalam mendapatkan kebahagiaan tadi. Tergantung kadar ketakwaan dia kepada Allah dan bagaimana dia memperbagus usaha dia. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, dan semakin bagus usahanya, akan semakin nikmat yang dia dapatkan. akan semakin besar maslahat yang dia capai, akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Namun semakin berkurang takwanya, semakin malas beribadah, semakin jauh dari amal saleh, dan usaha dia kemudian dipenuhi dengan berbagai macam perkara-perkara yang melanggar agama, maka kebahagiaan pun akan semakin berkurang dia rasakan. Akan berganti pada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin berganti pada perkara-perkara yang membinasakan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, konsep ini merupakan perjuangan hidup kita di dunia ini. Mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah agama. Kita jauhi larangan-larangan agama. Kita senantiasa mengikuti jalannya Allah dan juga jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita berupaya semaksimal mungkin membersihkan usaha-usaha kita, upaya-upaya kita dalam mengais rezeki dari perkara-perkara yang haram kepada agama, sehingga upaya kita semakin indah dan semakin bagus, dan ujungnya nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين